Konsultasi Syariah. Hukum mencuci kepala ketika wudu. Pertanyaan. Jika ada orang yang mencuci kepala ketika berwudu, apakah wudunya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah telah menjelaskan tata cara wudu di surat Al-Ma'idah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa bagian kepala dalam wudu adalah diusap dan bukan dicuci. Perbedaan antara mencuci dengan mengusap adalah 1. Untuk mengusap hanya menggunakan air yang menempel di kedua telapak tangan. 2. Sementara mencuci menggunakan banyak air. Terkadang ada orang yang mengambil banyak air dengan kedua tangan, lalu dituangkan ke kepala. Ini bukan mengusap, tapi mencuci. Bagaimana hukum wudu semacam ini? Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, menurut riwayat yang masyhur, Syafi'iyah, menurut riwayat yang lebih sahih, dan Hambali, menurut pendapat yang lebih sahih, berpendapat bahwa apabila orang yang berwudu mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusap, hukumnya sah. Karena yang dia lakukan lebih dari sebatas mengusap. Sementara Hambali memberi batasan, orang yang berwudu harus mengusapkan semua tangannya di atas kepalanya. Dan Imam Ahmad pernah mengatakan, boleh mengusap meskipun tidak menyapukan tangannya ke permukaan kepalanya. Sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Hanafiyah dan Malikiyah menurut riwayat yang lebih kuat. Hanya saja, Hambali menyatakan, dimakruhkan mencuci kepala sebagai ganti dari mengusap, karena ini menyalahi apa yang diperintahkan. Sementara itu, sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah menurut riwayat yang kurang sahih serta salah satu pendapat dalam mazhab Hambali bahwa mencuci kepala tidak bisa menggantikan mengusap sehingga wudunya batal karena mencuci kepala tidak bisa disebut mengusap. Ulama Hambali menambahkan meskipun dia mengusapkan kedua tangannya ke kepala. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jika kita mengambil pendapat jumhur, wudu dengan mencuci kepala tetap sah. Hanya saja perlu diingat, sah bukan anjuran. Kami tetap menyarankan ikuti tata cara wudu sebagaimana panduan yang diberikan Allah di surat Al-Ma'idah, yaitu dengan mengusap kepala, bukan mencuci, agar kita tidak menyalahi perintah dalam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.